إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله Insyaallah pada malam hari ini kita mulai kajian rutin kita, yaitu kajian rutin Ba'dal Maghrib tiap-tiap hari Selasa malam Rabu, hari Sabtu malam Ahad, dan hari Ahad malam Senin. Biasanya kalau hari Selasa malam Rabu yang dikaji adalah tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun malam ini kita masih belum mulai mengkaji sirah. Malam ini insyaallah kita membahas beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Ali Imran ayat nomor 133 sampai ayat 136. Ayat-ayat yang indah dan perlu untuk kita mengkajinya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bulan Ramadan baru saja meninggalkan kita, dan kita sekarang masih berada dalam suasana lebaran, dalam suasana bulan Syawal. Bulan-bulan inilah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Ini menjadi bukti tentang amal Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah ataukah tidak. Bulan-bulan sekarang ini menjadi bukti apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar ataukah kita tidak mendapatkannya. Seorang mukmin yang dia beribadah pada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh lahir batin, berbagai macam amal soleh dikerjakan pada bulan Ramadan, maka tentu setelah selesai Ramadan dia akan terus istiqomah. Kalau orang selesai Ramadan berarti selesai semuanya, ibadahnya selesai, semuanya berantakan, ini tanda Ramadannya belum benar. Ramadan bukan hanya untuk Ramadan. Ramadan untuk persiapan 11 bulan ke depan. Maka dari itu di antara hikmah yang paling mendalam dari bulan Ramadan, di antara pesan moral terpenting dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim beribadah kepada Allah terus-menerus tidak berhenti sampai dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah, sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, yang pasti, yaitu al-maut, sampai datang mati. Pada bulan Syawal ini ada ibadah puasa yang kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya, yaitu puasa bulan Syawal, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahr. Orang yang puasa pada bulan Ramadan kemudian dia mengikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Bulan Syawal ini ada puasa Syawal, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dimudahkan untuk puasa bulan Syawal ini. Sayang kalau kita meninggalkannya. Dan sekarang masih ada sisa 10 hari lebih untuk puasa bulan Syawal. Kemudian juga masih banyak puasa-puasa sunnah yang lain yang kita masih bisa melanjutkan Ramadan. Kalau Ramadan kemarin kita rajin sholat malam, traweh, tahajud, qiyamul lail. Selesai Ramadan masih ada qiyamul lail, masih ada tahajud tiap-tiap malam. Mari kita buktikan bahwa Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah dengan tetap istiqomah selesai Ramadan. Kalau Ramadan kemarin banyak ngaji Quran, selesai Ramadan tetap ngaji Quran. Ada seseorang yang dia Ramadan banyak ngaji Quran, bahkan dia iktikaf Ramadan. Selesai Ramadan sampai satu minggu dia belum sempat ngaji Quran. Padahal ketika Ramadan Quran tidak pernah lepas dari tangannya. 10 hari terakhir dia ngaji terus, pagi, siang, malam, sore ngaji terus. Selesai Ramadan sampai satu minggu lebih belum sempat ngaji. Jadi seakan-akan Ramadan selesai, ngajinya juga selesai. Padahal Ramadan untuk persiapan setelah selesai Ramadan, 11 bulan perjalanan kita masih panjang sekali. Kalau Ramadan kemarin kita banyak melakukan sedekah, amal soleh, maka mari setelah selesai Ramadan tetap istiqomah. Kita paksa diri kita walaupun berat. Karena Ramadan kemarin kesempatan amal soleh, sekarang tinggal meneruskan. Kalau amal soleh kita putus, tidak beramal satu hari, dua hari, tiga hari, maka agak lama kita berat mau mulai lagi. Mau mulai lagi, start lagi berat. Karena kemarin sudah start pemanasan sampai selesai Ramadan, persiapan untuk ke depan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqomah terus. Walaupun godaan ini berat, godaan duniawi, godaan macam-macam, berat semuanya. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah, insya Allah tidak ada yang berat, semuanya mudah. Kita bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, kita terus berjuang, insya Allah Allah akan memudahkan kita. Apalagi hati kita ini berbolak-balik. Satu detik hati kita begini, satu detik lagi begitu, terus berbolak-balik. Yang menjadikan hati kita istiqomah adalah Allah. Allah adalah al-muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ini ayat nomor 133 dan ayat-ayat setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Kata Allah, wasari'u, segeralah. Segera. Segera kemana? Ila maghfiratin min rabbikum. Segera menuju sebab-sebab yang bisa menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh segera menuju segala sebab yang diharapkan sebab-sebab itu bisa menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Taubatan nasuha, melakukan ketaatan-ketaatan. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Manusia ini tidak ada yang suci. Semua manusia ini berdosa. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu khata, banyak salahnya, banyak dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang berbuat dosa adalah orang yang selalu taubat kembali kepada Allah. Kita semua ini banyak berbuat dosa. Dan dosa itu ada hikmahnya. Dosa itu ada hikmahnya. Karena kalau manusia tidak berbuat dosa, manusia itu suci, ada sesuatu yang paling dikhawatirkan akan mengenai dia. Yaitu kata Rasulullah SAW, al-ujbul ujbu. Ujub, bangga diri. Kalau manusia tidak pernah berbuat dosa suci, itu sombong. Lalu dia membanggakan dirinya. Maka dari itu dengan manusia berbuat dosa, dia merasa bahwa dia bukan orang suci. Dia merasa bahwa dia sama dengan yang lainnya. Dia juga terjerumus dalam dosa dan dia juga diharuskan bersegera untuk taubat, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita ini banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni oleh Allah tidak punya dosa. Dosa yang sudah diampuni, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu dan yang akan datang, diampuni oleh Allah semuanya. Tapi Rasulullah selalu istighfar taubat kepada Allah satu hari tidak kurang daripada mi'atu marrah, 100 kali istighfar. Ini merupakan pelajaran untuk kita supaya kita banyak istighfar. Dosa kita ini banyak. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini penuh dengan dosa. Dosa. Dosanya mata kita memandang sesuatu yang haram dipandang. Dosanya telinga kita mendengarkan sesuatu yang tidak boleh untuk didengarkan. Dosanya mulut kita, mulut yang mana buahnya orang masuk neraka gara-gara mulutnya, gara-gara lisannya tidak bisa jaga lisan. Banyak orang amalnya habis berantakan, sia-sia, tidak ada faedahnya, dan dia dilemparkan neraka gara-gara mulutnya. Dosanya tangan, dosanya kaki, dosa. Belum lagi hati kita yang sangat kotor, banyak kotoran-kotoran hati, hasud, iri, dengki, sombong, ujub, riya, syirik, macam-macam, akidah yang menyimpang, dosa-dosa terlalu banyak. Maka dari itu kita sepatutnya wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, segera mencari sebab-sebab agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Terus istighfar, mohon ampun, astaghfirullah, Allahumma ighfirli, ampunilah hamba ya Allah. Istighfar. Alangkah senangnya kalau catatan amal kita nanti hari kiamat kita lihat banyak istighfarnya, banyak minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun terus. Bahkan di sini Allah menyuruh wasari'u, segera. Apalagi orang yang dia itu sempat taubat sebelum mati. Ini yang selalu diharapkan. Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati. Ini masya Allah. Orang kalau oleh Allah diberikan taubat sebelum mati itu adalah orang yang beruntung. Mau mati itu amalnya baik, masya Allah. Mau mati itu ke masjid terus. Masya Allah. Ada orang banyak orang seperti itu. Mau mati banyak amal solehnya. Ramadan dia sholat tarawih 5 waktu ke masjid. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, semuanya baik. Selesai Ramadan dia mati. Mau mati taubat dulu, masya Allah. Yang dikhawatirkan adalah orang yang dia belum sempat taubat sampai dia mati. Na'udzubillah. Karena setan itu tidak pernah putus asa, goda kita terus, digoda-goda supaya kita menunda-nunda taubat. Nanti saja taubatnya. Ini kan kesempatan. Nanti saja taubatnya. Iya. Hari gini masih cari yang halal. Jangankan yang halal, yang haram saja sulit terus. Setan datang. Ada seorang penyair mengatakan, "Wa may yaqul inni saghirun asbiru tsumma uti'u Allah hina akburu fa inna dzaaka gharrahu iblisu wa qalbuhu mughallaqun matmusu." Orang yang mengatakan, "Saya masih muda, saya masih kecil, jangan taubat sekarang, nanti saja. Kalau sudah besar saya taubat, umur 40 saya taubat, sudah nikah saya taubat, sudah punya anak nanti taubat." Ya. Maka di sini dia tertipu oleh iblis, hatinya ditutup oleh iblis. Karena kita enggak tahu, umur kita ini enggak tahu, umur kita kapan kita mati enggak tahu. Berapa banyak orang-orang yang sedang dalam kemaksiatannya mati. Ada apa enggak? Banyak, baik mati karena penyakit atau mati karena kecelakaan. Alhamdulillah. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan daripada Tuhanmu. taubat dari dosanya mata, minta ampun dari dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut. Dosanya perut, banyak makan yang haram. Dosanya kemaluan, dosanya hati, terus istighfar. Bahkan sebagian ulama itu memerinci istighfarnya. Jadi istighfar secara umum ya, astagfirullah, ya Allah ampunilah hamba secara umum. Ada juga istighfar secara khusus, ya Allah ampunilah dosa-dosa mata saya. Ampunilah dosa-dosa yang telah diperbuat oleh telinga saya. Ampunilah dosa yang telah diperbuat oleh hidung saya. Ampunilah dosa yang telah diperbuat oleh mulut saya, oleh wajah saya, tangan saya, kaki saya, kemaluan saya, perut saya, hati saya, diperinci. Terus istighfar. Masya Allah, manusia tidak pernah lepas dari dosa. Jadi dosa ini wajar, sunnatullah. Yang tidak wajar adalah orang yang terus menerus dalam dosa, tidak taubat. Nanti itu ada di ayat nomor 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan segeralah menuju sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan dari Tuhanmu, yaitu untuk bertaubat kepada Allah, selalu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Masya Allah ya, surga itu luas seluas langit-langit dan bumi. Sak berapa luasnya dunia, luasnya surga itu ya? Luasnya surga sak berapa kita tidak tahu. Ahli surga yang paling akhir masuk surga, dan dia adalah merupakan ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka, yang dikenal dengan al-jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahannam. Jadi ada orang yang dia punya iman, dia bukan orang kafir, dia bukan orang musyrik, tapi dia banyak dosanya, dan Allah dengan keadilannya menghukum dia, dimasukkan neraka dulu, dibakar di neraka dulu, entah satu hari, dua hari, atau setengah hari. Setengah hari sama dengan berapa tahun? Berapa tahun setengah hari? 500 tahun. Seperempat hari 250 tahun. Subhanallah. Dihukum dulu di neraka. Kemudian ahli neraka keluar semuanya, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, dapat syafaat. Malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang soleh memberi syafaat, orang mati syahid memberi syafaat. Syafaat, syafaat, syafaat, banyak yang keluar. Dan ini ahli neraka yang paling akhir keluarnya, keluar dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia mula-mula ketika keluar itu seperti faham, kal faham, seperti arang. Ya, dibakar kayak arang. Keluarkan seperti arang, lalu dia dimandikan dari Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Dimandikan dengan sungai kehidupan, dia tumbuh lagi menjadi manusia yang sempurna, ganteng lagi, cantik lagi, gagah lagi. Kemudian dia ngintip surga, ngintip surga, kelihatan, kepingin, ya Allah, berilah saya kesempatan masuk surga, ya Allah. Ya Allah, dekatkan saya ke sana, ya Allah. Ya sudah, kamu didekatkan, tapi kalau dekat enggak boleh minta lagi. Didekatkan dia. Begitu dekat dia ngintip isinya surga, kepingin, ya Allah, masukkan saya ke surga, ya Allah. Loh, katanya enggak minta lagi, kok minta lagi? Ya Allah, berilah saya, ya Allah, surga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakal jannah mithlad dunya wa asyratu amsalha." Atau kama qol. Kamu mendapatkan surga yang seperti dunia, ditambah lagi 10 kali lipat yang seperti dunia. Lalu orang ini mengatakan, "Atas khurubi wa antal mal, ya Allah, jangan kau hina saya, ya Allah. Engkau adalah maharaja. Ya Allah, jangan diledek saya, ya Allah. Jangan diledek." Lalu Rasulullah tertawa ketika cerita ini. Jadi Allah bukan meledek, Allah serius, sungguh-sungguh. Dia diberi surga yang seluas dunia, ditambah lagi 10 kali lipat yang seperti itu. Subhanallah. Ini ahli surga yang paling akhir masuk surga, dan dia adalah ahli neraka yang paling akhir masuk neraka. Jadi seberapa besarnya surga itu? Allahu Akbar, sudah tidak mufakat besarnya. Bagaimana pula dengan rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, yang wajah mereka seperti rembulan, seperti apa yang mereka dapatkan? Bagaimana pula dengan surga Firdaus, yang surga paling tinggi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul Firdaus fa innaha a'lal jannah wa innaha ausatul jannah wa minha tafajjaru anharul jannah." Apabila kamu minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling mewah, dan daripadanya memancar sungai-sungai ke surga. Bagaimana pula dengan surga Firdaus, surga yang paling tinggi? Jadi kalau di sini ada surga yang seluasnya seluas langit-langit dan bumi, kita tidak bisa bayangkan seperti apa. Sekarang kalau ahli surga tadi yang paling akhir masuk surga, dia mendapat surga seluas dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Kalau kita bayangkan itu, lah ya apa nanti? Wong kita diberi kota Malang aja, bingung enggak kita? Sudah, kota Malang dibuat kamu dapat kota Malang, bingung enggak kita? Ya apa? Dapat kota Malang, dapat Jagalan aja, sudah Jagalan buat kamu, dapat kampung Jagalan. Kita bingung mengelola Jagalan ini sendirian. Nah ini mendapat surga seluas dunia tambah 10 kali lipat. Bagaimana kalau dia dari ujung sini mau ke ujung sana, naik apa? Pesawat Singapore Airlines yang baru atau apa, enggak tahu. Atau cuma dengan sekejap mata, kling sampai sana. Ya, surga, Allahu Akbar. Enggak bisa kita bayangkan. Yang penting kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah bersegera menuju surga yang seluasnya seluas langit-langit dan bumi. Surga disediakan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga ini gambaran kemewahan. Kalau kita lihat di dalam Quran, Allah selalu menggambarkan surga itu dengan ketenangan dan kedamaian. Iya, jannatin tajri min tahtihal anhar, ukuluha daimun wa dhilluha. Iya. Surga itu identik dengan taman, kebun, yang airnya sungai mengalir di bawahnya, pohon-pohon rindang, makan-makan, minum-minum, kumpul dengan wanita cantik, dengan bidadari, dengan bidadara, semuanya. Jadi pokoknya surga ini gambaran yang tenang, yang damai, yang nikmat, yang sejahtera. Enak surga itu. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk ahli surga. Syaratnya adalah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur, selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin, surga ini oleh Allah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita melihat di sini Allah memakai kata-kata u'iddat. Ini fi'il madhi, past tense, kata kerja bentuk lampau, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti surga sekarang sudah ada. Demikian pula neraka, Allah mengatakan u'iddat lil kafirin, telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Dan akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita berkeyakinan wa annal jannata wan nar makhluqatan, surga dan neraka oleh Allah telah diciptakan, sudah ada sekarang ini. Sudah ada. U'iddat lil muttaqin, disediakan orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa takwa? Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau kita bicara takwa, maknanya takwa ini sangat luas. Jadi makna takwa ini selalu berkembang. Di mana kita berada, maka di sana berkembang pengertian tentang takwa. Kalau definisi paling lengkap dan gampang, takwa adalah imtithalul awamir wajtinabu annawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tapi makna takwa ini berkembang lagi. Kalau orang di pasar, orang bertakwa di pasar adalah orang yang dia berdagang dengan benar, yang jujur, mencari yang halal, menjaga matanya, menjaga hatinya, menjaga mulutnya, takwa. Takwa di kantor. Demikian pula takwa di rumah, istri yang bertakwa, suami yang bertakwa, istri salihah, suami yang soleh. Demikian pula takwa di jalanan, pengendara sepeda motor, mobil, takwa mengendara dengan baik, dengan benar, enggak ngebut-ngebutan, enggak ngawur. Takwa berkembang terus. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah mengatakan takwa ini kunci dari segala-galanya. Orang yang bertakwa tidak akan pernah mendapatkan jalan yang buntu, selalu ada jalan keluar. Solusi dari semua masalah adalah takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat setelahnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Takwa, solusi semuanya adalah takwa. Dengan takwa tidak ada jalan buntu. Dengan takwa rezeki lancar. Dengan takwa semua urusan menjadi mudah. Takwa, takwa, takwa. Orang bertakwa adalah orang yang berbahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau merasa diawasi Allah itu dia bahagia. Kalau dia berbuat amal soleh, dia senang. Karena dia yakin amal soleh saya tidak sia-sia. Amal soleh saya dilihat Allah, diperhatikan oleh Allah, diberi balasan oleh Allah, kebaikan dunia akhirat. Demikian pula orang yang bertakwa, ketika dia didolimi orang, tenang. Didolimi orang tenang, Allah maha tahu, Allah maha adil. Dan Allah akan membalas kedoliman. Allah tidak akan pernah berbuat dolim. Orang takwa ini senang. Kalau dia berbuat baik, dia semangat. Dia berbuat jahat, dia takut. Kalau dia mendapat musibah, dia yakin ada ganti yang lebih baik. Kalau dia mendapat kedoliman-kedoliman dari orang, yang mana dalam kehidupan dunia tidak pernah kita lepas daripada kedoliman-kedoliman, gangguan-gangguan, tenang saja, ada Allah. Allah maha adil. Allah enggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Allah adalah al-hayyul ladzi la yamutu abada, maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. U'iddat lil muttaqin, taqwa. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat di Quran ini, setelah Allah mengatakan kata-kata muttaqin, muttaqin, Allah selalu mendefinisikan macam-macam. Dalam konteks ini, definisi takwa adalah ini. Dalam konteks itu, definisi takwa adalah ini. Berkembang terus takwa ini. Berkembang terus takwa. Kalau di sini Allah mengatakan orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra di antaranya. Di antara definisi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu infak fis-sara ketika dalam keadaan lapang, wad-dharra ketika dalam keadaan sulit. Jadi infak. Infak bisa berarti sedekah. Sedekah tidak nunggu kaya. Maka dari itu Allah mengatakan as-sarra ad-dharra. Kalau zakat ada ketentuannya. Nisab batas minimal. Zakat mal senilai 85 gram emas, nunggu 1 tahun dulu. Kalau sedekah enggak usah nunggu kaya, orang melarat pun bisa sedekah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh butir kurma. Kita punya kurma satu, dibelah jadi dua, yang separuh untuk sedekah, infak. Jadi bukti orang bertakwa adalah infak. Orang itu kalau tidak iman, tidak mungkin dia akan sedekah. Was-sadaqah itu burhan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Orang kalau tidak iman, tidak mungkin sedekah. Orang kalau tidak iman, dia mikir sedekah ini rugi, harta saya berkurang. Memang nilai nominalnya berkurang. Tapi kalau orang iman, yakin dengan fadilah sedekah. Jadi orang bertakwa adalah infak fis-sarra wad-dharra. Insyaallah nanti kita bahas lagi kapan-kapan tentang keutamaan-keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah ini banyak. Kemarin Ramadan, kuliah subuh hari Ahad pernah dibahas, masyaallah. Yang mana kalau kita meyakini semua keutamaan sedekah itu, insyaallah kita akan tambah rajin sedekah. Bahkan insyaallah kita semua punya prinsip tiada hari tanpa sedekah, harus sedekah. Sedikit atau banyak. Mungkin hari ini 1000, enggak apa-apa 1000, 1000, kadang-kadang 5000, kadang-kadang 10000, kadang-kadang 20000, kadang-kadang 50000, kadang-kadang 100000. Yang penting pokok tiada hari tanpa sedekah, harus sedekah, tiap hari sedekah. Sedekah ini masyaallah luar biasa. Yunfikuna fis-sarai wad-dharra, yang menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan lapang dan ketika dalam keadaan sulit. Terus sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dikenal sebagai dermawan, ketika Rasulullah dalam keadaan sulit mau perang, kekurangan harta, kekurangan senjata, kekurangan kendaraan, sahabat Utsman mengeluarkan harta demikian banyak bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan ma dharra ma fa'ala Utsman ba'da al-yawm. Apa saja yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini tidak masalah. Subhanallah. Jadi karena Utsman sudah infak demikian banyak, Rasulullah mengatakan Utsman berbuat apa saja tidak bermadharat. Sahabat Utsman bin Affan. Ini karena infak, infaknya. Ketika Rasulullah butuh, sahabat Utsman dengan ikhlas memberikannya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dunnuraini wal hijrataini, yang mempunyai dua cahaya dan mempunyai dua hijrah, yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah hijrah ke Habasyah serta hijrah ke Madinah, sahabat Utsman bin Affan. Semoga kita semua termasuk pecinta Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada kelompok-kelompok yang benci sahabat Utsman dan yang lain, na'udzubillah, kelompok-kelompok macam-macam. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok macam-macam keluar, macam-macam kelompok sekarang ini keluar. Ada yang ngaku jadi nabi, iya. Subhanallah. Insyaallah dia sendiri tahu kalau dia bohong. Bukan kita loh, dia tahu kalau dia bohong. Cuman yang kita heran ini PD tuh. Bohong PD. Percaya diri sekali dia. Iya, ada baiatnya. Saya baiatnya itu. Saya lihat di TV itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka al-masih al-mau'ud Rasulullah. Iya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah al-masih al-mau'ud, utusan Allah. Iya. Langsung dal. Potong lehernya. Ya, selesai. Ya, itulah. Wah, subhanallah ya, orang bohong diikuti. Diikuti dan pengikutnya itu infak. Fisarra'i wadarra. Infak. Mengeluarkan harta. Menyudahi nyumbang sekian, sekian, sekian. Termasuk dulu ada wanita yang aku dapat wahyu dari malaikat Jibril. Itu yang infak banyak. Sampai ada pengusaha muda infak 1 miliar. Infak bayar untuk masuk neraka. Orang kafir, orang sesat itu infak. Bagaimana pula dengan ahlul haq? Apa tidak infak? Orang kafir itu infak untuk beli neraka. Kalau kita infak untuk beli syurga. Alladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya, orang kafir itu infak untuk menghalangi jalan Allah dan nanti mereka rugi. Subhanallah, banyak kelompok-kelompok sesat sekarang ini, dan mudah-mudahan pemerintah segera menuntaskan masalah ini demi menjaga keamanan dan suasana yang tertib di negara yang kita cintai ini. Karena kalau masalah-masalah gitu enggak diselesaikan, bisa menimbulkan gejolak masyarakat. Ya. Jadi infak, di antara definisi orang takwa adalah infak ketika dalam keadaan mudah, ketika dalam keadaan sulit, infak terus, dan insyaallah kesulitan itu akan hilang dengan infak fisabilillah, dengan sedekah dan yang lainnya. Karena orang ketika sedekah minimal hartanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, dan Allah melipat gandakan tanpa batas. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian di antara definisi takwa pula, wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan amarah. Nahan amarah. Marah. Banyak orang-orang yang mancing marah kita, baik manusia ataupun jin, mancing supaya kita marah, dipancing kemarahannya. Orang yang hebat adalah orang yang bisa melampiaskan marahnya tapi ditahan marah itu demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qadama ghaidahu wa huwa yastati'u an yunaffizahu da'ahu Allahu 'ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Orang yang menahan marahnya padahal dia bisa melampiaskan marah itu Nanti hari kiamat dia akan dipanggil di depan makhluk, lalu dia disuruh milih bidadari mana yang dia mau. Bidadari mana yang dia mau. Nahan marah. Dan marah ini ada dua macam, ada marah terpuji, ada marah tercela. Jadi tidak semua marah tercela. Jangan nanti ada orang marah, wah ini marah ini enggak niru Nabi. Lu lihat dulu marahnya seperti apa. Marah terpuji apa marah tercela? Karena Rasulullah juga manusia yang sabar, tapi Rasulullah juga marah. Marah yang terpuji, marah dalam membela kebenaran, marah untuk mendidik, marah yang tidak melampaui batas, yang tidak sampai matanya merah, tidak sampai ototnya keluar, marah yang tidak sampai sumpah serapah, yang tidak sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Ya. Marah terpuji mendidik. Rasulullah juga marah melihat orang laki-laki pakai cincin emas. Rasulullah langsung pegang tangannya, dilepas cincinnya, dibuang. Marah apa enggak ini? Marah sekali, marah terpuji. Rasulullah melihat orang pakai gelang dari kuningan untuk jimat, langsung Rasulullah mengatakan, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Lepas. Itu tidak menambahmu kecuali kehinaan. Kalau kamu mati masih pakai jimat, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Ini marah, marah yang terpuji. Marah yang tercela adalah marah yang tidak ada tujuan mendidik di dalamnya. Kemudian marah yang melampaui batas sampai matanya merah, otot-otot keluar, kata-kata kotor keluar, melampaui batas, marah. Menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang nahan marah ini fadilahnya luar biasa. Fadilahnya dunia akhirat. Karena orang kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, hidupnya akan sumpek. Sumpek, banyak penyakit, enggak ada orang senang. Ketika dia datang di suatu tempat, maka suasana tempat itu sudah berubah, terbawa oleh suasana marahnya dia. Enggak enak. Dikit-dikit marah, marah. Enggak enak, orang enggak senang ketemu. Temu dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, terus marah, enggak senang ketemu. Suasana berubah. Belum lagi nanti penyakit, orang sering marah penyakit nanti. Penyakit yang paling pasti adalah, biasanya apa penyakitnya orang marah itu? Apa? Hipertensi ya, hipertensi, darah tinggi, tegang bawaannya, iya tegang terus. Bahkan kadang gara-gara marah satu kali melampaui batas, tegangnya sampai berapa hari enggak hilang-hilang, marah. Marah terus. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Apalagi orang yang minta maaf. Kalau sudah orang minta maaf, ngaku salah, buat apa kita enggak memaafkan? Maafkan aja. Kita minta maaf, ngaku salah, selesai. Minta maaf, ngaku salah. Kalau enggak dimaafkan percuma. Wal'afina 'anil nas, Allah Maha Pemaaf dan Allah memaafkan orang-orang yang suka memaafkan, timbal balik. Kalau kita suka memaafkan, maka Allah lebih memaafkan kita. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah marah kepada salah seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Yang mana Mistah ini termasuk yang terlibat dalam haditsul ifk, menyebarkan berita bohong, yaitu menuduh Ibunda Aisyah berbuat serong, berselingkuh. Yang kemudian Mistah ini dicambuk, suruh taubat, dicambuk 80 kali. Sahabat Abu Bakar yang biasanya bantu Mistah enggak mau bantu lagi, enggak mau bantu. Lalu oleh Allah, Allah menurunkan ayat yang menegur sahabat Abu Bakar. Ya, agar supaya beliau memaafkan Mistah, bahwa Allah nanti akan memaafkan beliau kalau beliau memaafkan orang lain. Memaafkan. Jadi kita pemaaf, Allah lebih pemaaf dari kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah kisah yang menarik tentang ayat ini, nahan marah, memaafkan orang dan berbuat baik. Kisah ini terjadi kepada salah seorang tabi'in. Ada yang menyebutnya Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau wudu, dituangkan air oleh budaknya. Kemudian tempatnya air itu jatuh mengenai wajahnya. Dan namanya manusia ya, mungkin akan timbul sifat marah. Tapi langsung budaknya membaca ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Langsung beliau mengatakan, aqdimu ghaidhi, aku tahan marahku. Lalu budaknya nambahi lagi, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Kemudian beliau menjawab, a'fu anka, aku maafkan kamu. Budaknya nambahi lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Langsung beliau respon, anta hurrun liwajhillah, kalau gitu kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung direspon ayat Allah. Jadi ini budaknya pinter, hafal ayat Allah, punya dalil budaknya, dan majikannya juga mengerti dalil, patuh kepada dalil, tunduk kepada dalil. Enak. Langsung, kamu saya tahan marahku, kamu saya maafkan, dan kamu merdeka. Berbuat salah, merdeka. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat sesuatu yang keji atau mendzalimi diri mereka, mereka segera ingat Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus sebagaimana apa yang mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwa yang mengampuni dosa itu hanya Allah, bahwa terus-menerus dalam dosa adalah sifatnya orang kafir. Subhanallah. Ayat ini secara tegas mengatakan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang berdosa, tapi dia segera taubat. Jadi orang berbuat dosa itu wajar. Yang tidak wajar orang dosa, tidak taubat. Orang berbuat dosa wajar. Berbuat keji, fahisyah. Fahisyah ini macam-macam. Di antara fahisyah itu adalah az-zina, zina. Ini lebih khusus maknanya fahisyah adalah zina. Kemudian juga termasuk fahisyah adalah homoseksual. Termasuk fahisyah adalah lesbian. Termasuk fahisyah adalah perbuatan judi, mencuri dan yang lainnya. Fahisyah. Au dzalamu anfusahum, atau mendzalimi diri mereka sendiri. Mendzalimi diri sendiri. Walaupun diri ini seakan-akan milik kita, kita dilarang mendzalimi. Bahkan dalam Islam ini diatur, diri kita ini punya hak. Inna linafsika 'alaika haqqo. Dirimu punya hak atasmu. Di dalam Islam menyiksa diri itu tidak boleh. Kalau ada orang mogok makan itu hukumnya haram. Kalau dia sampai mati gara-gara mogok makan, matinya adalah mati su'ul khotimah. Menyiksa diri. Bahkan Allah memerintahkan, makan itu hukumnya apa? Makan dan minum hukumnya apa? Hukumnya apa makan itu? Apa kira-kira hukumnya? Sunnah. Hukumnya makan itu wajib, hukumnya minum itu wajib, bukan sunnah, bukan fardu kifayah, bukan mubah. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Makan itu wajib hukumnya, minum itu wajib hukumnya. Kalau orang tidak makan, tidak minum sampai mati, mati bunuh diri. Bahkan orang yang tidak ada makanan, sementara ada bangkai yang haram bangkai itu, dia harus makan bangkai itu demi untuk supaya tidak mati. Makan sekedarnya, makan sekedarnya supaya tidak mati. Jadi diri kita ini punya hak. Mendzalimi diri sendiri tidak boleh. Diri kita punya hak. Sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala pernah ditekor oleh saudaranya, saudara se-Islam yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sahabat Abu Darda ini ibadah, kalau malam sholat semalam suntuk, tiap hari puasa, tidak memperhatikan istrinya. Ditegur oleh sahabat Salman, jangan, kamu harus makan. Mau bangun malam suruh tidur, tapi menjelang subuh baru disuruh bangun. Kemudian dikatakan, inna li rabbika 'alika haqqo, wa li ahlika 'alika haqqo, wa li jasadika 'alika haqqo, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Masing-masing punya hak. Allah punya hak, keluarga punya hak, diri kita punya hak, maka diberikan masing-masing haknya. Lalu sahabat Abu Darda meraporkan ucapan sahabat Salman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyetujui apa yang diucapkan oleh sahabat Salman. Jadi diri kita ini punya hak. Nyiksa diri itu tidak boleh. Termasuk refreshing, istirahat, rohah, itu haknya badan kita. Istirahat itu perlu, refreshing itu perlu. Hiburan itu perlu. Yang penting hiburan yang mubah dan sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Bahkan refreshing ini justru akan membuat kita semangat untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Tambah semangat, tidak kalah pentingnya. Mendolimi diri sendiri. Termasuk juga haknya diri kita, haknya badan kita, haknya jiwa kita adalah mencari ilmu, ilmu yang syar'i. Ini adalah haknya jiwa kita, mencari ilmu yang benar. Makanannya roh, makanannya jiwa. Jadi orang-orang ahli syurga itu, mereka apabila berbuat sesuatu yang keji atau mendolimi diri mereka, mereka segera ingat Allah, langsung ingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, langsung minta ampun ya Allah, ampunilah ya Allah. Langsung. Bahkan dikatakan at-taubatu an-nadam. Yang dikatakan taubat adalah menyesal. Orang berbuat dosa lalu menyesal, itu adalah dia taubat. Berarti dia orang baik. Orang berbuat dosa dan dia menyesal, kenapa saya kok gini ya? Kenapa saya kok gini? Ini orang baik berarti orang ini. Masya Allah. Dan ini calon-calon ahli surga. Yang jadi masalah itu adalah orang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak pernah menyesal, bahkan membangga-banggakan dosanya. Ini tidak selamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku selamat kecuali mujahirin. Mujahirin ini orang berbuat dosa yang ditutupi oleh Allah dosanya, kemudian dia malah cerita-cerita, membanggakan dosanya, cerita-cerita. Karena ketika dia menceritakan dosanya, pertama-tama dia membanggakan dosanya dan dia tidak menyesali dosanya. Yang kedua, dia mempromosikan dosanya. Karena dengan dia cerita itu orang jadi tertarik, kepingin. Ya. Menyesal. Segera ingat Allah, minta ampun. Karena ada ya, orang itu ada yang dia itu berbuat dosa. Sebenarnya dia cinta Allah, dia cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia masih belum bisa menghentikan perbuatan dosanya. Dan dia tidak pernah menikmati perbuatan dosa itu. Begitu berbuat dosa, dia menyesal, menyesal dan menyesal. Ini orang baik. Orang cinta Allah dan cinta Rasulullah, mungkin enggak dia berbuat dosa besar? Mungkin enggak kira-kira? Orang cinta Allah, cinta Rasulullah, berbuat dosa besar, mungkin enggak? Mungkin. Bahkan ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minum khamr. Ketangkap basah dia minum khamr. Kemudian oleh para sahabat dipukuli, ada yang mukul dengan tangan, ada yang dengan sandal. Oleh Rasulullah dibiarkan. Lalu ada salah seorang sahabat yang lain yang mencaci maki. Mencaci maki orang ini. Oleh Rasulullah ditegur, "La tasubbu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah." Jangan kau caci maki dia karena dia cinta Allah dan cinta Rasulnya. Minum khamr. Karena minum khamrnya mungkin dia belum bisa menghentikan kebiasaannya. Sementara dia kepingin taubat tapi belum bisa taubat. Hatinya baik, tidak pernah menikmati dosanya. Yang jadi masalah orang berbuat dosa dan menikmati dosanya, bahkan tidak pernah merasa berbuat dosa. Na'udzubillah. Jadi orang berbuat dosa itu wajar. Yang tidak wajar adalah orang yang terus menerus dalam dosa dan tidak pernah taubat. Sementara orang kalau taubat, taubat dan taubat, taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ngulangi. Kalau berbuat lagi, menyesal lagi, janji tidak akan ngulangi, taubatan nasuha. Berbuat lagi, taubatan nasuha lagi. Berbuat lagi, taubatan nasuha lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Yang penting ketika taubat, taubatnya taubat nasuha. Yang mengampuni dosa hanya Allah saja. Kemudian Allah mengatakan, ulaika jazaohum maufiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah orang-orang yang balasan mereka adalah ampunan dari Rabb mereka, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka, golongan orang-orang yang selalu bersegera menuju ampunan Allah dan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah dan menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Jadi insyaAllah nanti kajiannya rutin dimulai lagi hari Sabtu depan. Mungkin saya dulu Muhammad Muhaddam berhalangan, tafsir kita lanjutkan yang lalu, yaitu surat As-Sajdah lanjutannya. Dan hari Ahad seperti biasa kitab Tauhid dan Al-Kabair. Kitab Tauhid tinggal sedikit, setelah itu selesai. Kemudian hari Selasa seperti biasa, yaitu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.